Terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Yo, waktunya Music Live Chat barengan Kenda dan Aji. Live juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Eits, jangan lupa ya, nonton juga di YouTube channelnya RRI Jakarta. Udah siap? Let's go! Music Live Chat. Let's go! Saatnya Music Live Chat bareng Gena di sini. Bareng Aji di sini dan kita udah kedatangan Elsa. Hai Elsa. Hai Kak Aji. Hai teman-teman Pro 2. Hai. Seger deh, wangi deh studionya jadinya. Iya. Tadi sama Aji apek soalnya. Aduh, bro. Iya. Gue juga gitu sih ngerasanya. Okay. Kenapa gue ngerasa sama diri sendiri? Ada Elsa Aguila yang baru aja ngerilis single ya, Persimpangan. Betul. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang single, tapi kita juga mau ngobrol the whole tentang Elsa Aguila. Betul. Okay. Okay. Masih muda belia, dan ternyata dari muda udah emang, dari kecil malah ya, udah ya, sering ikut ajang pencarian bakat. Betul. Idola Cilik 2013. Betul, sama Idola Cilik, idola semua idola. Sama The Voice Kids juga. The Voice Kids juga. Iya. 2016 betul. Nyanyi dari Somebody to Love. Oh, susah itu men lagunya. Yang ngajarin nyanyi kamu siapa tuh? Somebody to Love. Somebody to Love. Bukan. Oh. Somebody to Love, to Love, to Love. Bukan. Ayah ya? Enggak sih. Sebenarnya dari kecil emang hobi. Papa suka main musik aja main gitu. Musik, terus, main piano. Iya, main keyboard. Terus aku kayak ikut-ikut nyanyi aja dari umur 3 tahun gitu. 3 tahun udah nyanyi. 3 tahun kita main encu. Jadi ikan ya. Ikan ya. Buat yang gak tahu nih. Ikan di got. Iya. Udah jadi dari 3 tahun. Iya, berarti 2013 tahun. Itu pas ikutan Idola Cilik itu usia berapa? Aku kemarin 2003, berarti 9 atau 10 tahun. Oh, kamu kelahiran 2003. Iya. Berarti iya. 9 atau 10 tahun. Iya, Idola Cilik. Terus 2016 ikut lagi The Voice Kids. Itu waktu itu judgesnya ada Kak Tulus. Iya, Kak Agnesmo sama Om Baby. Om Baby. Kamu betul. Masuk ke timnya Kak Agnesmo. Keren coy. Gimana sih rasanya? Iya, gimana sih rasanya kalian kecil Agnesmo iya. Gitu loh. Aku zaman dulu cuma ngeliat Agnesmo ini. Tralala. Trilili. Wow, jauh sekali ya kamu. Aku juga ngefans banget dulu sama Kak Agnesmo, kayak bener-bener dari kecil tuh pengen jadi kayak dia gitu lah idolanya. Kalau salah satu referensi bernyanyi kamu, bermusik kamu adalah Kak Agnes. Penyanyi Indonesia itu Kak Agnesmo. Makanya pas ikut The Voice tuh aku pengen banget di coach sama Kak Agnesmo, dan kebetulan dia doang juga yang muter, jadi iya pas banget. Keren coy. Jadi dia dong muter ke Agnes, bagunya ke alangan. Bagunya gak muter. Muternya 360, balik lagi namanya. Oke, berarti di coach sama ke Agnes ya. Dan juga akhirnya juga mempengaruhi kamu dalam bermusik. Betul, bernyanyi sampai saat betul. Ini. Iya dong, pastinya. Banyak banget masukan dari Kak Agnes ya. Iya, pas itu kayak bener-bener dia yang coach, yang apa ya, melatih anak-anak didiknya tuh kayak dengan sepenuh hati gitu. Jadi ya kayak bener-bener dapat banyak banget insight dari dia gitu. Seberapa sering sih kalau misalnya ketemu sama coach ya di ajang pencarian bakat, dan seberapa pengaruh intense, ke ya. Ya, pengaruh ke apa ya, karir peserta ya. Kalau buat ketemuannya sama diajarnya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi karena coach Agnes itu kan dia baik banget kan, jadi abis ajang itu kadang kita sering diajak makan gitu-gitu, sering kayak masih quality time ya, gitu iya bareng diajak makan. Terus pernah aku pas itu ikut ke syuting MV-nya dia yang lagu Sebuah Rasa juga. Wow. Waktu itu kamu belum ada musik video juga? Belum. Jadi ibaratnya benar-benar banyak belajar tentang industri musik. Betul. Ini dari Kak Agnes. Betul sekali. Wow. Diajarin ini enggak apa? Apa sih jago Agnes tuh kalau jago ya? belting. Kok lu tahu sih? Tahu dong coy. Gila. Dia kok ini sampai kayak gini. Mikir sampai iya. Oh, yang jauh gitu banget. Iya. Kadang-kadang kan bisa sampai 2 kilo ya. Jauh banget. Kabel ini, kabel mic ya. Panjangnya hanya sampai 2 kilo. Kalau dari Monas, mic-nya di GI. Jauh banget. Walauku sangku. Jauh banget. banyak masukan. Teknik vokal juga sempat dilatih juga sama Kak Agnes. Iya, tapi itu pas lagi ajang aja. Oh, oke, okay, oke. Okay. Dan akhirnya itu mempengaruhi kamu termasuk pemilihan single-single kamu yang dari kemarin sampai saat ini juga. Sebenarnya agak jauh sih, tapi kalau untuk teknik aku belajar banget dari Kak Agnes. Mantap. Wey. Mantap. Sampai ini yang jadi modal akhirnya ngerilis single di tahun 2022 akhir. Ya. Judulnya Persimpangan. Persimpangan. Jadi tahun 2022 di tahun 2022. Biar kocak aja. Di tahun 2022 ada single apa lagi selain Persimpangan? Nanana itu tahun berapa? Nanana itu 2021 akhir. Oh. Habis itu ada I Wanna di 2022 pertengahan. Oh, jadi 2022 ada dua single ya? Dua, betul. Termasuk Persimpangan. Kita bahas nanti ya. Oke. Dan juga buat seluruh teman Pro 2 di seluruh Indonesia mau nanya-nanya sama Alsa, boleh silakan aja langsung WhatsApp, bisa ke 0811-800-105. Atau bisa ke sosial media kita di @pro2jak. Nanti kita balik lagi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.